أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين، جمع صبوه yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah wa syukurillah, di subuh yang berbahagia ini Allah Jalla fi'ula masih memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan talabatul ilmi. Mudah-mudahan awal kehidupan kita di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi bukurina, ya Allah, berkahilah kami di waktu pagi ini. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bagian dari umat yang selalu diistiqamahkan oleh Allah azza wa jalla di atas sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab al-iman dari Jami' as-Sahih al-Bukhari, dan kita akan membaca hadis yang ke-8 atau hadis yang pertama di dalam bab ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuatkan judul bab du'aukum imanukum. Satu bab yang menjelaskan bahwa doa yang kita pahami adalah doa. Akan tetapi kata doa dia memiliki beberapa makna di dalam bahasa Arab. Dan di sini nanti kita akan melihat penjelasan dari para ulama bahwa yang dimaksud dengan doa di sini adalah amal. Jadi doa itu adalah iman. Doa kalian atau ibadah kalian, amal kalian adalah iman kalian. Kemudian Al-Imam rahimahullahu taala membawakan hadis yang beliau sebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ubaidullah ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa. Beliau adalah Abu Muhammad Ubaidullah ibnu Musa ibnu Abi Mukhtar Bazam Al-Abasi Al-Kufi. Dan beliau ini adalah seorang hafiz. Di antara para ulama-ulama hafizul hadis. Dan beliau juga seorang ahli qira'ah, mujawidan lil Quran. Dan juga ahli ibadah, abid. Beliau dilahirkan di penghujung tahun 100 ke-20 Hijriah, rahimahullahu ta'ala. Dan Ubaidullah ini, beliau telah meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama-ulama di masanya. Di antara adalah Hisham ibn Urwah, Sulaiman ibn A'mash, atau yang lebih kita kenal dengan Al-Imam siapa? A'mash, Sulaiman bin Mihran. Ya. Kemudian Talha ibn Amr Al-Hadrami. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Talha bin Yahya At-Taimi, dari Musa bin Ubaidah, dari Ibnu Jurayj, dari Lima Uzza'i, dari Syu'bah, dari Syaiban, dan juga Hanzalah, Ibnu Sufyan, dan yang lainnya. Maksudnya Hanzalah Ibnu Abi Sufyan. Dan banyak lagi di antara guru-guru beliau di dalam masalah hadis. Dan adalah Imam Ubaidullah ibnu Musa, beliau merupakan orang yang pertama sekali menulis hadis dalam bentuk musnad dengan tertib as-sahabah. Hadis musnad ini adalah hadis yang disertai dengan sanadnya, seperti yang sekarang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Akan tapi para ulama juga memiliki beberapa manhaj dalam masalah ini. Di antaranya ada yang menyusun dengan tertibu sahabah sesuai dengan urutan sahabat-sahabat Nabi. Nah, Imam Ubaidullah ini, Ubaidullah bin Musa, adalah orang yang pertama sekali yang menyusun hadis dengan musnad urutan tertib para sahabat Nabi di Kufah. Sebagaimana halnya Imam Abu Dawud At-Tayalis rahimahullah, beliau adalah ulama Basrah yang pertama sekali melakukan hal yang seperti ini pula. Tayyib. Kemudian kata Ubaidullah ibnu Musa, akhbarana Hanzalah ibnu Abi Sufyan, telah menceritakan kepada kami Hanzalah ibnu Abi Sufyan. Beliau adalah ibnu Abdurrahman ibnu Safwan ibnu Umayyah ibnu Khalaf Al-Jumahi Al-Qurashi Al-Makki. Beliau merupakan al-hafiz dan salah seorang ulama hadis yang terbesar di Makkah. Beliau telah meriwayatkan hadis dari ulama-ulama di masanya seperti Taus dan juga Qasim bin Muhammad, dari Salim bin Abdullah, dari Sa'id bin Mina, dan juga dari Atha bin Abi Rabah, dari Nafi' Maula bin Umar, dan ulama-ulama lain yang ada pada masa itu. Dan dari Hanzalah ini telah diambil pula hadisnya oleh sejumlah para ulama di masanya dan seterusnya. Di antaranya adalah Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Qattan, Al-Walid bin Muslim, Al-Waqi', gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Ibn Wahab, Imam Ishaq ibn Sulaiman, Abu Asim, dan yang lainnya, termasuk juga di antaranya adalah Ubaidullah ibn Musa, guru dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, An Ikrimah ibn Khalid, dari Ikrimah. Jadi Hanzalah ini mengambil hadis ini dari siapa? Dari Ikrimah ibn Khalid. Ikrimah ibn Khalid adalah huwa ibn Sa'id ibn al-As ibn Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Beliau adalah seorang ulama yang disepakati oleh umat tentang kesiqahannya. Siqah artinya adalah terpercaya. Terpercaya di dalam membawakan ilmu atau hadis. Nah, di zaman ini, di zaman Ikrimah Ibnu Khalid ini, ada seorang rawi yang namanya juga mirip. Namanya adalah Ikrimah Ibnu Khalid Ibnu Salamah Ibnu Hisham Ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kalau kita lihat nama dari dua orang ini, dua orang yang berbeda, itu hanya beda bapak dan kakeknya saja. Yang pertama tadi yang hadisnya diambil oleh Ibnu Hanzalah dan yang disepakati akan kesiqahannya adalah Ikrimah Ibnu Khalid Ibn Sa'id Ibn Al-As. Kalau ini adalah Ikrimah bin Khalid Ibn Salamah. Yang tadi bin Sa'id Ibn Al-As, ini adalah Ibn Salamah Ibn Hisham. Nah, yang pertama adalah siqatun muttafaqun alaih. Yang kedua ini adalah dha'ifun. Seorang rawi yang dha'if. Nah, saya sebutkan ini, ikhwani fillah, ini menggambarkan sedikit kepada kita bagaimana rumit dan sulitnya pekerjaan para ulama-ulama muhaddisin. Dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin kita katakan ulama-ulama al-hadis di hari ini mungkin lebih sulit lagi untuk meneliti sebuah hadis karena mereka sudah hidup zamannya jauh di belakang. Kalau dulu mungkin mereka sezaman, mungkin masih dengar ceritanya, masih tahu orang-orang berkabar tentangnya. Kalau sekarang yang diteliti itu adalah orang yang hidup 10 abad yang lampau, 12 abad yang lampau. Maka ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Maka kita tidak mengerti bagaimana dengan adanya orang-orang yang lancang hanya mengerti bahasa Arab dengan sebagian kaidahnya, kemudian mencela ulama-ulama muhaddisin seperti Syekh Al-Albani dan semacamnya. Ini adalah orang yang memang tidak tahu diri. Wallahi, kalaulah bukan ulama besar yang mereka cela, maka kita tidak akan pernah berkomentar. Tapi yang mereka cela adalah ulama-ulama yang sangat luar biasa jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, salah satu di antara pekerjaan mereka adalah membedakan antara rawi-rawi yang namanya persis sama, akan tetapi kredibilitas ilmunya sangat berbeda. Yang satunya seorang yang thiqah terpercaya, yang ilmunya diambil oleh para ulama-ulama kaum muslimin, sedangkan yang satunya adalah dhaif, yaitu seorang rawi yang lemah, yang hadisnya tidak dipakai oleh para ulama. Nah, kalaulah bukan mereka-mereka ini yang menjelaskan, maka kita tidak akan tahu. Jangan-jangan yang kita hafal selama ini, yang kita amalkan adalah hadis dari Ikrimah bin Khalid Ibn Salamah Ibn Hisham yang dhaif ini. Kan masalah. Kita sangka dia adalah Ikrimah bin Khalid bin Sa'id Al-As Ibn Hisham. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ikrimah bin Khalid meriwayatkan dari An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Umar sudah ma'ruf, kita tidak perlu jelaskan lagi. Beliau adalah anak dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Umar, beliau adalah sigharu sahabah, sahabat junior, karena waktu itu beliau masih kecil. Akan tapi beliau sudah termasuk sahabat, karena kriteria sahabat itu apa? Hidup sezaman dengan Nabi, kemudian melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, sekalipun hanya sekali, lalu beriman kepada ajaran Nabi, dan tidak murtad setelah Nabi meninggal dan dia wafat di atas keislamannya. Maka ini kriteria sahabat. Maka kalau ada orang hidup sezaman dengan Nabi, melihat Nabi, tapi enggak beriman kepada Nabi, maka bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, dan semacamnya. Nah, akan tetapi kalau hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada ajaran Nabi, tidak melihat Nabi, maka tidak termasuk sahabat. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu. Sekalipun beliau sudah dikabarkan oleh Rasul, tapi beliau enggak pernah bertemu dengan Nabi. Beliau jauh di Yaman. Maka beliau termasuk tabi'in. Nah, kemudian tidak pernah murtad dan wafat di atas keislamannya. Maka kalau ada orang yang murtad, seperti Bani Hanifah yang murtad, dengan fitnahnya Musailamah Al-Kadzdzab, maka mereka tidak lagi dianggap sebagai sahabat Nabi, sekalipun mereka pernah bertemu dengan Nabi dan awalnya beriman kepada syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Abdullah bin Umar, beliau masih kecil, maka disebutlah oleh para ulama sebagai sigharus sahabat. Jadi dibagi, ada ulama, ada sahabat yang junior, ada yang pertengahan, ada yang kibar, yang senior. Yang senior adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan semacamnya. Nah, dia adalah Abdullah bin Umar. Jadi Ikrimah bin Khalid mengambil hadis ini dari siapa? Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, dibangunnya Islam atau Islam dibangun di atas lima perkara. Lalu beliau menyebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadin Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajji, wa sawmi Ramadan. Pertama kata Abdullah bin Umar, lima perkara tersebut adalah dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan mempuasakan Ramadan. Tayyib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita coba sedikit ikuti penjelasan para ulama tentang hadis ini. Pertama sekali, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tadi membuatkan judul bab du'aukum imanukum. Doa kalian adalah iman kalian. Ini adalah asar dari Abdullah bin Abbas yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala secara muallaq, maksudnya tanpa sanad. Dan asar ini telah dimausulkan, telah disambungkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Furqan ayat yang ke-77. Ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang perihal orang-orang kafir sekaligus memberikan peringatan kepada mereka. Apa kata Allah? Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa Rabbku tidak akan menghiraukan kalian, tidak akan mempedulikan kalian, kalaulah bukan karena. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan doa hukum ini adalah kalaulah bukan karena iman kalian. Kalaulah bukan karena iman kalian. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa doa hukum di sini adalah ketaatan kalian. Kalaulah bukan karena ketaatan kalian, kalaulah bukan karena iman kalian, maka Rabbku tidak akan mempedulikan kalian. Lalu bagaimana mungkin kalian akan beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, sementara kalian telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kalian pasti akan ditimpa oleh siksaan. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa menurut Abdullah bin Abbas doa itu adalah iman. Maksudnya doa di sini maksudnya adalah iman. Makanya dibawakan perkataan ini oleh beliau di dalam bab ini, menunjukkan bahwa doa yang dia merupakan amal, yang dia merupakan salah satu bentuk ketaatan, dia merupakan bagian dari iman. Nah, sekali lagi bahwasannya amal di kalangan ahli sunnati wal jamaah masuk ke dalam makna iman. Karena beliau masih menjelaskan tentang iman. Tayyib. Kemudian beliau bawakanlah hadis ini yang sudah beliau sebutkan juga di awal secara muallak. Kalau kita ingat kemarin di awal bab ini, Imam Bukhari rahimahullahu taala setelah menuliskan Kitabul Iman, lalu beliau membuat bab qaulin nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Nah, hadis yang beliau maksudkan ini adalah hadis yang nomor 8 ini. Tayyib. Kemudian dari hadis yang mulia ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga. Pertama sekali ala khamsin. Ala khamsin atas 5. 5 apa yang dimaksud? Kata para ulama adalah 5 da'aim. 5 tiang. Atau 5 rukun. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dengan sharih, dengan lafaz yang tegas, ala khamsati ay arkanin, di atas 5 rukun. Maka oleh karena itulah kita menyebut bahwa 5 hal yang disebutkan tadi merupakan rukun Islam. Tapi kenapa dibawakan di dalam bab iman, padahal rukun Islam itu bercerita tentang amalan-amalan zahir? Sekali lagi, karena menurut ulama ahlu sunnah, amal itu masuk ke dalam iman. Karena amal itu masuk ke dalam iman. Baik. Kemudian setelah Abdullah bin Umar menyebutkan 5 hal tadi, maka kita menemukan urutan yang mungkin berbeda dari apa yang sudah kita hafal selama ini. Kita tahu kalau rukun Islam yang 5 apa? Haji. Kalau di dalam hadis ini, nomor 5 yang disebut apa? Puasa. Nomor 5 disebut puasa. Haji nomor 4. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi ramadhan. Nah, apa masalah? Apakah ini penting atau tidak penting? Tentu ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Sekalipun hanya urutan saja yang berbeda, namun perkara yang 5 itu tetap sama. Yang satu hanya menyebutkan haji nomor 4, puasa nomor 5. Nah, disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Pertama sekali, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dibolehkan untuk meriwayatkan hadis bil makna. Jadi hadis ini boleh diriwayatkan bil makna. Apa artinya bil makna? Teksnya tidak mesti persis seperti yang diucapkan oleh Rasul. Sekalipun itu akan lebih baik. Namun boleh diriwayatkan bil makna, dengan maknanya, maksud dan tujuannya, tapi ungkapan itu mungkin tidak ungkapan Nabi. Kalau dalam bahasa kita misalkan, kata Nabi, Islam itu dibangun di atas 5 hal, 5 sandi. Nabi enggak pernah berucap persis seperti ucapan itu. Namun ketika kita menyampaikan itu, kita ucapkan dengan redaksi kita. Boleh apa tidak boleh? Kalau untuk hadis ini diperbolehkan oleh para ulama. Karena hadis itu sekalipun dia wahyu, tapi tidak dianggap beribadah hanya semata-mata membaca teksnya. Namun dinilai ibadah mempelajari hadis ini adalah mempelajarinya, bukan membaca teksnya semata. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, pertama dia adalah kalamullah, yang kedua membaca hurufnya saja itu berpahala. Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Walam akul alif lam min harfun, walakin alifu harfun, wal lamu harfun, wa mimu harfun. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan digandakan menjadi 10 kebaikan. Dan saya tidak katakan alif lamin itu satu huruf, kata Rasul. Tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Berarti membaca alif lam mim saja, kita sudah dapat pahala berapa? 30 kebaikan. Sekalipun kita tidak tahu artinya apa. Sekalipun kita tidak ada yang kita amalkan dari ayat itu. Namun membacanya saja, itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Berbeda dengan hadis buniyal islamu ala khamsin. Itu berapa huruf? Nah, hitunglah nanti. Saya enggak sempat ulang tadi menghitung. Ya kan? Tapi kita tidak dihitung pahala per huruf seperti tadi baca Al-Quranul Karim. Nah, maka oleh karena itulah dibolehkan bagi kita untuk menyampaikan hadis bil makna, tidak secara tekstual. Kalau di dalam bahasa Arab mungkin sering kita mendengar guru-guru kita atau mungkin juga para ulama mengatakan, setelah mereka sebutkan teks Arab lalu mereka mengatakan au kama qala alaihi salatu wasalam, atau seperti yang diucapkan oleh Nabi. Berarti dia tidak yakin benar kalau teks yang dia baca tadi benar-benar begitu redaksi Nabi. Nah, di antara dalil atau alasan para ulama yang mengatakan bolehnya meruatkan hadis dengan makna, karena seringkali didapati satu hadis itu diriwayatkan dengan beberapa redaksi padahal dari jalur yang sama. Salah satu di antara adalah hadis ini, contohnya hadis ini. Nah, yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala adalah mendahulukan haji, setelah itu baru puasa. Padahal hadis ini adalah dari Abdullah bin Umar. Nah, akan tetapi di dalam riwayat yang lain dari riwayat Hanzalah juga, yang juga dari Abdullah bin Umar, di situ terdapat lafaznya dengan mendahulukan puasa, setelahnya baru haji. Padahal kedua-duanya hadis dari Abdullah bin Umar. Nah, memang ada beberapa kemungkinan yang disebut oleh para ulama. Oh, bisa saja Abdullah bin Umar itu mendengarkannya dua kali dari Nabi. Satu redaksi yang ini, satu yang satunya lagi. Kan bisa saja. Kadang-kadang kita kan bisa berceramah dua kali temanya sama. Tapi pasti ada beda bahasa di dalam menyampaikan. Ya kan? Mungkin ada kemungkinan begitu. Yang dalam riwayat Hanzalah ini adalah hadis yang pertama kali didengarkan oleh Abdullah bin Umar misalkan. Yang mendahulukan puasa dibandingkan haji itu hadis yang beliau dengar dari Nabi di tempat yang lain. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Akan tetapi karena ini adalah dinisbatkan kepada Rasul, tentu butuh pendalilan yang pasti. Kita tidak boleh hanya sekedar berangan-angan saja. Nah, namun setelah atau bisa saja misalkan Abdullah bin Umar dia lupa, sehingga dia terkadang terbalik di dalam menyebutkan susunan. Nah, misalkan hari ini saya menyampaikan hadis ini dengan hafalan saya begini. Mungkin tidak besok pagi terbalik susunannya. Mungkin saja. Karena kita ini bisa lupa. Nah, sifat lupa ini, itu berlaku kepada manusia secara umum. Bahkan Nabi pun pernah lupa. Ya kan? Kita sering sebutkan. Contoh, Nabi pernah lupa salat yang harusnya 4 rakaat, tapi Nabi bikin 2 rakaat, Nabi lupa. Nabi katakan, فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِ. Kalau saya lupa, ingatkan, kata Nabi. Apalagi sahabat Nabi, tentu juga tidak mustahil pernah lupa. Namun untuk menghukumi seperti ini juga tidak boleh dengan angan-angan, tidak boleh dengan rasa-rasa, tapi harus ada pembuktian. Nah, maka oleh para ulama, ketika bertemu dua hadis yang berbeda redaksi atau yang berbeda susunan redaksi, padahal dari sahabat yang sama, daripada mengatakan sahabat ini lupa, maka lebih terhormat kita mengatakan orang setelahnya yang lupa. Bisa dipahami? Daripada kita mengatakan sahabat Nabi yang lupa, mendingan kita mengatakan murid-murid sahabat itu yang lupa. Itu lebih beradab kita kepada para sahabat. Nah, maka oleh karena itu, karena hadis Hanzalah ini beliau sampaikan dengan bentuk dua redaksi, maka besar kemungkinan Hanzalah lupa juga tidak. Akan lebih terhormat lagi kita mengatakan sebenarnya Hanzalah mengatakan itu karena memang mereka sudah paham boleh menyampaikan hadis dengan makna. Sehingga terkadang mereka tidak begitu ketat di dalam susunan-susunan kalimatnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Dari mana kita mengetahui itu? Karena Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh seseorang tentang masalah itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di dalam riwayat Sa'ad bin Ubadah dari Abdullah bin Umar, ada seseorang yang bernama Yazid bin Bishr As-Saksaki. Beliau pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, apa kata orang itu, al-hajj was-siyam Ramadan. Wahai Abdullah bin Umar, apakah susunan itu maksudnya? Susunannya adalah haji, setelahnya adalah puasa Ramadan? Kata Abdullah bin Umar, la, as-siyam Ramadan wal hajj. Hakadha sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, tidak, bukan haji dulu baru puasa, tapi puasa dulu baru haji. Begitu yang saya dengarkan langsung dari baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, jadi di sini jelas bagi kita bahwa yang disebutkan oleh Nabi dalam urutan rukun Islam ini adalah puasa dulu baru haji. Itu bisa kita baca dalam hadis Umar bin Khattab ketika Jibril bertanya kepada Rasul, akhbirni anil Islam. Maka Nabi mengatakan, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Nabi menyebutkan puasa dulu baru haji. Nah, di sini Abdullah bin Umar mengatakan tidak, tapi puasa dulu baru haji. Begitu yang saya dengarkan dari baginda Rasul. Berarti Abdullah bin Umar tidak lupa. Berarti Abdullah bin Umar tidak lupa. Kemungkinan Hanzalah lupa bisa, tapi karena tidak ada bukti yang menunjukkan beliau lupa, maka mungkin yang lebih tepat kita katakan Hanzalah mengatakan itu karena memang mereka tahu hadis boleh disampaikan bil makna, tidak mesti tekstual. Bisa dipahami? Nah, jadi maka yang benar rukun Islam itu adalah puasa yang keempat, haji yang kelima. Ini hal penting. Kenapa saya katakan penting? Karena Abdullah bin Umar membantah orang yang mengatakan haji dulu baru puasa. Kalau tidak penting, tentu Abdullah bin Umar mengatakan enggak masalah lah, mau haji dulu, mau puasa dulu, akan begitu misalkan. Boleh-boleh saja. Tapi beliau mengatakan tidak. Tapi puasa dulu baru haji. Itu yang saya dengar dari baginda Rasul. Nah, di sini juga menunjukkan betapa antusias para sahabat untuk mengikuti Nabi dalam segala hal. Sekalipun itu saja. Masalah susunan saja mereka enggak mau bergeser dengan Nabi. Nah, sekarang beda. Nabi kan berjenggot, sunnah. Nah, jadi enggak apa-apa. Bagi mereka cari enggak masalah. Bahkan sunnah yang diamalkan Nabi saja tetap saja diselisihi tanpa merasa berdosa. Apa subhanallah. Lalu mengaku cinta Rasul. Para sahabat saja dalam susunan teks saja enggak mau bergeser dengan Nabi, apalagi cara beribadah Nabi. Bisa dipahami? Karena cara beribadah lebih prinsip ketimbang hanya susunan kata. Iya. Nah, kalau kita, kalaulah dalam amalan Nabi saja berani menyelisihi, apalagi hanya dalam masalah susunan kata. Maka enggak heran hadis dhaif mereka perjuangkan. Bahkan hadis palsu mereka pakai sebagai dalil. Tapi hadis sahih dicari-carikan takwilnya untuk tidak mengamalkan. Mungkin antum semua punya cerita dan punya pengalaman dalam masalah ini. Jadi wajar. Maka jadikan ini untuk semangat beragama. Kemudian dituduhlah macam-macam ke sebaliknya. Taib, ini adalah cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jelas bagi kita bahwa rukun iman itu, rukun Islam itu adalah susunannya adalah puasa dulu baru haji. Tayyib, kemudian kembali saya tegaskan bahwa kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam Kitabul Iman, karena doa di dalam ayat tadi maknanya adalah amal, atau maknanya adalah amal, yang mana amal itu masuk ke dalam bagian iman. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya. Syuruk jam berapa, Pak? Masih lama. Baik. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab umuril iman. Bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang masuk ke dalam makna iman. Al-umur jamak dari amrun. Al-amru satu perkara, al-umur perkara-perkara. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, qaulullah taala, firman Allah subhanahu wa taala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقد أفلح المؤمنون. Ya. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Bukan itu yang dimaksud dengan hakikat kebenaran, kata Allah, kebajikan. Akan tetapi kebajikan yang dimaksud adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi. Kemudian engkau memberikan harta yang dicintai. Kepada siapa? Memberikan harta kepada orang-orang yang ia cintai, dari kalangan karib kerabat, dari anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, serta orang-orang yang meminta-minta. Begitu juga untuk memerdekakan budak. Riqab itu memerdekakan budak. Wa aqamas salah, lalu mendirikan salat, membayar zakat, memenuhi janji apabila berjanji. Kemudian bersabar di dalam menjalani masa-masa susah, fil ba'sa'i wad-dharra. Mereka itulah orang-orang yang jujur, sadaku. Yang jujur, yang benar. Apa nih yang jujur? Yang benar, jujur imannya, jujur keislamannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau lanjutkan dengan potongan ayat di suratul mu'minun, qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Taib, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi judul bab ini adalah umurun umur iman. Yang beliau maksudkan adalah bahwa beliau hendak menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang kalau kita lihat di dalam ayat yang beliau bawakan itu bercerita tentang amal-amal zahir juga banyak. Namun itu disebut sebagai perkara-perkara yang masuk ke dalam bagian keimanan. Sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa iman di kalangan ahli sunnah masuk ke dalamnya amal. Bukan semata-mata keyakinan hati saja. Tapi juga mencakup ucapan lisan dan juga amal perbuatan. Makanya beliau bawakan pertama sekali adalah firman Allah Azza wa Jalla tadi. Allah Ta'ala mengatakan bukanlah kebajikan yang dimaksud engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Akan tetapi lebih dari itu, kebajikan yang dimaksud adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi. Ini merupakan amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin. Dan nanti kita akan sebutkan kenapa tidak disebutkan di sini iman kepada takdir. Ya, tapi hanya disebut 5 saja. Padahal rukun iman ada 6. Itu bahasan pada kesempatan yang lain. InsyaAllah Ta'ala. Lalu setelah itu, Allah Ta'ala sebutkan amalan-amalan zahir. Di antaranya apa? Memberikan harta, menginfakkan, mensedekahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Itu amalan batin apa zahir? Zahir. Begitu juga mendirikan salat, membayar zakat, menepati janji bila mana berjanji. Itu amalan apa? Amalan zahir. Kalau bersabar, sabar amalan apa? Amalan batin. Yang bersabar itu adalah hati. Yang berharap hati, yang takut hati. Yang sabar hati, yang gelisah juga hati. Nah jadi ayat ini menggabungkan antara amalan-amalan batin dengan amalan-amalan zahir. Lalu disebutlah itu sebagai sebuah kebajikan di dalam Islam. Nah maka oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini kata imam para ulama kita Ibnu Hajar rahimahullah dengan alladzina sadaku, bahwa amalan-amalan zahir yang tadi disebutkan itu merupakan bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Karena tidak ada iman tanpa amal. Tidak ada iman tanpa amal. Makanya kita sudah sebutkan di awal bahwa jinsul iman adalah syartu fi sihhatil iman. Bahwa amal itu merupakan secara keseluruhan amal itu merupakan syarat sahnya iman. Karena tidak ada iman tanpa amal. Makanya Allah Ta'ala sebutkan berkali-kali innalladzina amanu wa amilus salihat. Setiap kali Nabi Allah Ta'ala mengatakan amanu, pasti Allah sambung dengan wa amilus salihat. Kata Ibnu Katsir, ini maksudnya dan tujuannya adalah karena memang orang beriman itu pasti akan beramal. Semakin hebat imannya, semakin hebat pula amalnya. Tapi kalau sudah berkurang iman amalnya, menunjukkan iman juga sudah berkurang. Karena memang antara amal dengan iman tidak dapat dipisahkan. Maka oleh karena itulah beliau membawakan ayat ini di dalam bab ini sekali lagi untuk menunjukkan kepada kita bahwa amal-amal zahir itu masuk ke dalam makna iman di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Lalu beliau sambung pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala di suratul mu'minun. Allah Ta'ala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Dan seterusnya. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini juga perbuatan-perbuatan zahir. Pertama, orang yang khusyuk di dalam salatnya, orang yang berpaling dari perkataan-perkataan lagha, orang yang membayar zakat, yang menjaga kehormatan, kesucian diri, dan seterusnya. Nah, ayat ini juga menyebutkan tentang amalan-amalan zahir yang itu disebut sebagai sifatnya orang-orang yang beriman yang akan mewarisi surga Allah Azza wa Jalla. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Jadi orang-orang mukmin yang akan masuk surga itu sifatnya seperti ini. Pekerjaannya, kesibukan hari-harinya seperti ini, yaitu beramal saleh, melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amal masuk ke dalam makna iman di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Nah, setelah itu barulah beliau bawakan hadis dari Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala yang sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kena waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin tidak mencukupi bagi kita untuk membacakan hadis yang ke-9 ini. Maka sisa waktu mungkin kita berikan untuk tanya jawab barang 5 menit mungkin. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Ringan beban kita, ya kan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassallallahu sallama ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.